warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Seandainya kita ingin menulis kalimat Allah, kita kumpulkan seluruh pepohonan di muka bumi ini ditambah dengan lautan sebagai tintanya, tentu kita tidak sanggup melakukannya, apalagi ditambahkan dengan yang sejumlah itu. Maka sepatutnya lah kita bersyukur atas apa yang kita berikan, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, pada kesempatan pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara RZT Rukyah Zikir dan Tausiah bersama tim Surga pada pekan silaturahmi Ucil Ustaz Cilik Guntur Bumi. Bagaimana kabar Anda? Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Betul enggak, Bu? Iya. Ya. Nah, seperti biasa, saya di sini tidak sendirian karena saya ditemani oleh Zaskia Adiameka. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kelihatannya pagi-pagi tetap fresh nih. Kamu juga. Harus begitu dong. Harus semangat, harus sehat, terus harus fresh. Iya. Dan alhamdulillah ya Mas Agus, pagi hari ini juga kita sudah ditemani oleh tiga ustadz kita. Alhamdulillah yang pertama ada Ustadz Cilik Guntur Bumi atau yang biasa kita panggil Ucil. Assalamualaikum Ustadz Cilik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sampai Jakarta Ustadz? Tadi malam. Tadi malam. Karena dari mana Ustadz? Langsung dari Semarang, alhamdulillahnya dijemput sama Ustaz Agus di bandara, alhamdulillah. Oh, Mas Agus yang jemput ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua juga ada Ustaz Abdul Rahman Al-Hirat. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat walafiat. Biasanya kalau apa namanya orang Arab dipanggil Habib nih ya. Sehat ya, alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Dan alhamdulillah yang ketiga juga seperti biasa ada Ustadz Nasional yang biasa kita panggil Ustadz Aslan. Assalamualaikum Ustadz Aslan. Waalaikumsalam, tapi bukan Ustadz Nasional. Oke, Ustadz apa nih? Internasional. Interlokal. Interlokal. Kalau saya panggil Ustadz Nasional setelah ini berkali-kali aku baru nanya sekarang ya. Wallahualam, boleh tanya di sebelah ini. Oh, Ucil yang membuat ini ya nama panggilan ya. Oke, alhamdulillah. Ustadz SLTJ. Ya. Baiklah, dan juga di sini kita juga ada jamaah dari apa nih ya, pengajian Majelis Taklim At-Taqoh Mutiara Bekasi Jaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, saya tuh demen kalau dengar ibu-ibu, kalau kita jawab salam jawabnya panjang banget. Pas ya Bu ya. Ibu dari jam berapa? Jam 2 nih. Iya, jam 2. Subhanallah, perjuangan ya Ustaz, ingin mendapatkan ilmu juga nanti mendapatkan bekal pengobatan dari Ustaz Cilik ya. Hadir pada pagi hari ini. Nah, pemirsa, nanti Anda dapat berinteraksi apapun yang ingin Anda sampaikan, baik itu terkait dengan materi kita yaitu tentang pandangan Islam terhadap narkoba, ataupun Anda ingin juga langsung bertanya kepada Ustaz Cilik terkait dengan permasalahan, baik itu permasalahan yang sifatnya terkait dengan fisik maupun non fisik, silakan saja Anda menghubungi di 534-7436 atau di 021-534-7438. Nah, kepada Anda nanti kami persilahkan, dan kayaknya kita langsung ingin ngobrol-ngobrol ya. Iya, barangkali ya. Mau bertanya dulu. Betul sekali, kalau buat aku tema kita pagi hari ini sangat menarik tentang narkoba dan miras ya. Mungkin untuk pertamanya, aku mau nanya Ustadz Cilik, bahayanya narkoba dan miras itu seperti apa sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibunya pada jawabnya seger, kita juga seger juga ya. Iya, bawa nih hawanya. Pada sahur Bu tadi Bu? Sahur. Sahur pakai angin atau pakai air? Ya mudah-mudahan yang penting niatnya. Ya Bu ya. Ya. Ya Bismillah. Pada dasarnya narkoba sama miras ini jelas-jelas merusak badan terutama. Kalau saya dari pandangan saya sebagai penyembuh ya, juga pengobatan, sudah dicek pada waktu 2 minggu yang lalu terakhir kita hasil kolaborasi oleh Profesor Sultana, Profesor Susilo Wibowo pula yang ada di Undip Universitas Diponegoro dan juga dipadukan oleh Universitas Indonesia. Orang yang terkena narkoba itu jelasnya kandungan darahnya sangat kotor, toksin-toksinnya. Makanya di pengobatan ala Nabi dengan cara dibekam, al-hijamah. Bukan dijamah, al hijama. Kalau di jamaah mah malam-malam sama suami. Ya. Ya. Baik Ustaz. Ini untuk menyehatkan badan kita sepertinya kita harus melaksanakan salat dulu ya. Nah, pemirsa, waktu subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya sehat lagi akan memasuki dan setelah itu kita langsung lanjutkan dengan visual. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rasul Salam. 10.000 manusia dari umatku yang masuk surga tanpa dihisap. Sehingga saya bertanya, siapakah mereka itu? Rasulullah bersabda, mereka adalah umatku yang melakukan pengobatan ruqyah dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah, asma-asma Allah, bukan dengan mantra-mantra dan sebagainya. Zikir sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan sistem imun kita, karena ternyata terbukti dengan penelitian yang sudah ada, yaitu dengan penelitiannya Prof. Soleh yang meneliti pada saat orang berzikir di waktu tahajud, itu hormon-hormon kortisolnya normal sehingga tidak mendepresi sistem imun, sehingga sistem imunnya bisa berjalan lebih baik daripada orang yang tidak berzikir atau tidak bertahajud. Ada sedikit pinjolan di dada sebelah kiri, kemudian setelah yang mengikuti ruqyah ini, alhamdulillah merasa tenang, terus sakit-sakit sudah mendingan. Saya sudah punya penyakit bertahun-tahun, baru ruqyah 2 kali sudah ada perubahan. Alhamdulillah karena dosa kami dilakukan kali, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami mohon ampun segala dosa kami, dan hanya kepada-Mu kami mohon ampun yang dilakukan kali ini. Ya Allah, ya Rabbi, mungkin pada malam hari ini jamaah pada malam hari ini menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh mereka, ya Allah. Keluarkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, Engkau memberikan jawaban kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan kami, ya Allah. Maka berilah kami kesabaran, keikhlasan, keridhaan dalam menjalankan ibadah ini, ya Allah, ya Rabbi. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ruqyah hari ini karena saya ingin kesembuhan mata saya ini, dan saya rasakan kali ini sudah mending lumayan. Setelah mengikuti ruqyah ini, badan saya terasa enteng, dan alhamdulillah ruqyah ini diikuti secara massal oleh lapisan masyarakat secara gratis dan tidak dipungut biaya satu sedikit pun. Saya mengikuti ruqyah di Kiai Cilik ini baru 1 kali, dan alhamdulillah sudah saya bisa merasakan perubahannya. Di wajah saya sudah tidak kaku lagi, dan mulut saya sudah tidak perot lagi, dan insya Allah akan selalu mengikuti supaya lebih sempurna lagi kesembuhan saya. Ustaz Cilik itu orangnya gaul. Jadi sama aja kita berteman sama orang, jamaah teman-teman sebaya kita. Jadi Ustaz Cilik itu orangnya bisa menyesuaikan diri dengan orang di sekitarnya. Kayak misalnya sekitarnya ini anak-anak, dia bisa kayak menyesuaikan dirinya dengan anak-anak. Jadi berbagi cerita, terus apa kayak ya gitu deh. Zikir yang diadakan oleh Ustaz Cilik ini sangat bermanfaat, mengingatkan kita umatnya akan kebesaran Allah, mau mengevaluasi diri kita. Dengan begitu kita mau mengintrospeksi diri untuk sering-sering mensucikan diri kita. Sebenarnya sih kalau sedekah itu berapa persen, mau 100% yang kita punya juga insya Allah Allah akan balas apa yang kita udah kasih gitu. Jadi banyak-banyaklah sedekah untuk bekal kita nanti, dan insya Allah akan dibalikin, gak akan rugi kalau sedekah. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa sedekah itu memang obat buat segala macam obat. Jadi kalau kita sedekah jangan berpikir nanti kita akan jatuh miskin, terus kalaupun kita sakit, insya Allah, janji Allah, kalau kita bersedekah dalam keadaan sakit, insya Allah penyakit kita disembuhkan. Jadi emang gak pernah ada ruginya untuk bersedekah, ya. Angkatkanlah derajat kami, angkatkanlah derajat kami, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, usaha kami. Sadarkanlah mereka, orang-orang yang menzalimi kami, menfitnah kami, menganiaya kami. Kembalikan ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Thank you. seni dan budaya anak negeri, serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di Karasung, Manado. Sejak kira saya dijuluki Maestro Sampelong. Kemarin rukiah untuk menenangkan caleg yang lagi stres, ya kan? Dagak menang karpetnya diambil di masjid. Ya, banyak ya? Ya nih Pak Ayah, ini di rukyah aja dia orang-orang begini. Ya, berarti niatnya ngasih di masjid bukan untuk niat ibadah kepada Allah. Iya kan? Buat jadi caleg, calon delek-delek. Akhirnya delek-delek beneran kan? Nah ini di rukyah. Ternyata setelah dibekam di rukyah, orang tersebut akhirnya yang kecanduan dengan narkoba akhirnya tobat dan tidak lagi mengonsumsi narkoba. Ini dahsyatnya dari pengobatan ala Rasulullah yang betul-betul sunnah Rasul dan betul-betul sangat dahsyat sekali. Baik. Nah, barangkali Habib ini kalau kita melihat penjelasan, kalau tidak salah ya, larangan tentang minuman keras itu kan tidak spontan sekali saja diturunkan, tapi ada tahapannya, 3 kali. Nah, kenapa Allah memberikan larangan itu sampai bertahap? Kenapa nggak sekali aja gitu di awal? Iya. Jadi bahwasanya minum-minuman itu kan merusak, ya, membinasakan kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, anfiqu fi sabilillah, wala tulqu bi'aydikum illa tahadukat wa ahsinu, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah memberitahu, mengabarkan bahwasanya setiap yang membinasakan pada jiwa kita itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minuman ini, apalagi narkoba, fisiknya jadi kayak orang linglung-linglung. Kullu mushkarin haram. Setiap yang memabukkan, Ustaz, haram. Memabukkan bikin orang tidak nyaman dan mengganggu orang lagi. Islam tidak pernah mengganggu kepada siapa. Maka diturunkanlah, karena waktu itu tukang mabuknya itu dahsyat banget, Gus. Sebelum zaman Rasulullah, kalau yang beler itu wucir, waduh, bukan beler kayak sekarang. Oh. Kalau minum, kalau sudah sampai nungsep benar-benar. Iya, nungsep jadi kuda lumping ya. Nah, iya. Nah ini sekarang minum sedikit mabuknya selangit. Nah, makanya Allah haramkan jadi bertahap sampai larangan keras. Itu sudah. Iya. Artinya barangkali Ustaz bahwa ini akibatnya barangkali yang memang dijaga ya, ketika minum-minuman keras atau narkoba itu kan akibatnya terhadap diri dan lingkungan yang membahayakan. Barangkali ini juga yang menyebabkan bahwa itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Shalawat wa salam ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi ajmain wa ba'du. Narkoba ini diharamkan karena ia menutup akal. Coba orang yang sedang memakai narkoba atau minuman keras, itu akalnya tertutup. Ketika akalnya tertutup, maka dia berbuat menurut kehendak hawa nafsunya. Itulah kenapa ada orang, ya, dalam sebuah kitab disebutkan, ada orang itu saking mabuknya, saking begininya, dia berwudu dengan air kencingnya. Buat dia saat itu masuk akal. Tapi buat orang lain dia jeruk rasanya. Buat orang lain tidak. Kata orang sono Ustaz ya. Karena kebenarannya begitu. Karena hawa nafsunya, maka sifat binatangnya tuh, sifat hewaninya lebih banyak bermain. Itulah lihat ketika orang sedang mabuk, maka syahwatnya mulai naik. Akalnya tertutup. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan akal. Ketika akalnya dia rusak, maka sungguh dia telah menghinakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, sepertinya sudah ada yang menelpon. Tamu kita kita terima dulu Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Pak. Salam. Ya, passwordnya, Pak? Ya. Berzikir untuk ketentraman. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Suwondo di Lampung. Iya, Pak Suwondo di Lampung. Silakan Pak, pertanyaannya, dan kalau mengenai pengobatan juga nanti bisa langsung ke Ustaz Cilik ya. Silakan Pak. Saya ingin langsung ke Assalamualaikum Ustaz Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, silakan. Ini Pak Ustaz, ya saya udah sakit selama 3 tahun. Iya. Varises lambung bocor. Gimana, tapi Pak? Alhamdulillah sekarang sudah nutup. Ya. Tapi yang saya rasakan sekarang ini adalah apa namanya, nggak punya tenaga, lemah sekali gitu. Ya. Jadi kayak orang nggak punya tenaga itu. Ya. Mau ngapa-ngapa males. lemas gitu Pak ya. Sekarang ini rasanya di dalam apa tubuh ini kayak nggak kuat gitu. Iya. Okay. Mau apa? Mau bekerja, mau ini nggak bisa gitu saat ini. Oke, okay, saat ini yang saya sampaikan mohon okay. Untuk ini gimana untuk solusi penyembuhannya. Iya, oke okay, lancar. Ini saya nggak lancar nih tanyanya. Halo Pak. Iya. Saat ini sudah dipersiapkan air satu gelas. Alhamdulillah sudah. Pak. Sudah ya Bapak. Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Yakin kepada Allah ya Bapak ya. Iya ya. Oke, kita bersama-sama zikir istighfar. Coba kita mengingat kenapa sih kok diberikan tenaga yang harusnya selalu fit. Bapak umurnya berapa ini? 41 tahun. Ah, harusnya masih fit ya Bapak ya. Iya. Ya, ini kenapa kok diberikan tenaga yang harusnya fit selalu lemes? Iya kan? Coba diintrospeksi diri, apakah pernah berbuat salah kepada orang tua? Apakah pernah sesuatu kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya diberikan teguran oleh Allah yang tadinya badannya harusnya fit, kenapa selalu lemes? Iya, ya, Bapak. Iya. Ya, kita sambil berintrospeksi diri, apakah kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini teguran dari Allah. Kita bersyukur dengan diberikan sakit oleh Allah, sebetulnya ini kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Amin. Ya, kita bersama-sama istighfar, kita mohon ampun kepada Allah agar segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak ya. Ila hadratina bil Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak, bersama-sama dengan kami ya, Pak ya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Bukanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati Bapak ingat kepada Allah bagaimana Bapak? Gimana? Setelah Bapak zikir, setelah istighfar bersama dengan kami yang ada di studio TVRI Nasional ini. Bapak setelah istighfar, masalah penyakit kita letakkan terlebih dahulu. Setelah kita istighfar, ingat kepada Allah, ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Hati Bapak ingat kepada Allah bagaimana Bapak? Alhamdulillah ini agak tenang hati saya. Iya. Apa sih yang Bapak rasakan setelah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa setelah ingat dosa kepada Allah, hati Bapak itu inginnya bagaimana? Alhamdulillah ini agak berkurang rasa lemasnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Bapak puasa, Pak? Sekarang diminum kalau kagak puasa. Bismillahirrahmanirrahim, diminum airnya satu teguk. Bismillah. Sudah Bapak? Alhamdulillah sudah. Sudah Bapak ya? Sudah. Bapak rasa rasanya setelah zikir, setelah minum air, rasanya Bapak itu kepingin nangis kepada Allah. Bapak ingin sembuh semuanya, Bapak ya? Iya, sekali Pak. Bapak tingkatkan sholat lima waktunya, ya Bapak ya. Sholat lima waktunya, jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang durhaka, Bapak ya. Insyaallah. Bapak dari Lampung sering nonton tayangan ini Pak setiap hari Senin? Alhamdulillah ini nonton 3 kali saya bisa masuk ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang dari Lampung ini meningkatkan ibadahnya lebih kuat. Insyaallah. Semuanya tetap bisa apa yang kita miliki saat ini, kesehatan dijaga betul-betul. Agar kita lebih ibadahnya kuat. Keberhasilan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti. Ya kan, dengan kita baca Al-Qur'an alhamdulillah diberikan kesembuhan. Ada kok penelitian dari Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang yang air apabila dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu mengandung molekul-molekul. Ternyata molekul-molekul itu sangat dahsyat sekali manfaatnya, yaitu untuk penyembuhan. Ya ini bisa nanti dibuka ya Bu di internet, bisa buka internet nggak Bu? Buka amplop bisa ya? Nah, dompet bisa ini. Dompetnya dompet suami lagi. Pada ikut sedih tadi ya Bu ya, bapaknya Didi sedih, kita juga ikut sedih. Ini merasa seiman. Ada saudara kita yang sakit, kita juga ikut sedih. Tapi alhamdulillah kita berdoa-doa bersama-sama yang ada di studio TVRI Nasional, alhamdulillah diberikan kemudahan kesembuhan. Amin Allahumma. Amin. Nah, kita kembali tentang apa tadi saya ngomongnya? Air. Ini saya lagi buka di komputernya ini. Air yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu mengandung molekul-molekul. Lah, molekul-molekul itu apa sih? Ya, kan bah-bahnya pada tanya nih, molekul itu apa sih Ustaz gitu kan. Bentukannya yang ada di air. Jadi air kalau kiai-kiai bacain doa itu setelah ditemukan oleh penelitian Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang yang sudah mendapatkan Nobel. Ya kan keberhasilannya di markas PBB Amerika Serikat, air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an mengandung molekul-molekul air. Bisa dibuka di website atau di internet itu tentang molekul air. Nah ini yang air hanya air biasa, apalagi air zam-zam ya, yang ditoafi bermiliat-miliat jamaah Islam ya kan, itu sangat dahsyat sekali. Makanya wa nunazzil minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, shifa wa rahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Tapi yang tidak beriman Ustaz ya susah, kagak percaya gimana ya kan. Ini sudah ditemukan oleh penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi orang yang menemukan ini, maaf ya Bu, mau tahu agamanya? Shinto. Shinto. Apa Shinto? Bukan Soto loh. Shinto itu agamanya menyembah matahari. Agama Jepang. Itu saja mempercayai Al-Qur'an. Iya kan? Akhirnya menemukan tadinya dibacakan, tadinya didengarkan musik. Apa? Happy Symphony. Bagus bentuknya. Oke, lumayan. Didengerin musik metal pecah. Dibacain-bacain kata-kata setan, bentuknya buruk. Ini air. Setelah dibacakan ayat suci Al-Qur'an dengan bacaan banyak kiai, para alim ulama, bentuknya sangat dahsyat sekali, bentuk kristal. Iya. Yang menghilangkan nanti yang bisa ditonton, ya kan? Jadi enggak usah bawa pakai cincin kristal, bawa aja air yang bahasa Inggris. Itu sama saja airnya mengandung kristal kan begitu. Iya, mahal betul. Malahan kan, Ustaz. Oleh karena itu kenapa kita menjadikan air sebagai mediator juga ya Ustaz Cilik betul, di sini ya. Betul. Oke, mungkin untuk melanjutkan pembicaraan masalah narkoba dan miras, mungkin aku ingin tanya kepada Habib. Habib, apa sih pendapat ulama fikih tentang narkoba dan miras ini? Ya, jadi ulama-ulama salaf itu setiap benda yang memabukkan itu haram. Betul. Jadi apapun jenisnya, baik itu diisap ataupun apa, haram. Bahkan sekarang ini yang lucu lagi, Mbak Siska. Kadang-kadang orang kadang-kadang sedikit aja buat obat. Nah, ini kan sedikit buat obat. Tidak ada obat yang diciptakan dari barang yang karun. Betul. Jadi ini kadang-kadang, nah ini pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau ini buat obat?" Kata Rasulullah, "Semua itu tiada." Waqala sallallahu innahu laisa bidawa'in walakinahu da. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Itu bukannya obat, tapi justru membawa penyakit." Penyakit baru. Oh, dikit obat kuat, Bang Agus. Ini kadang-kadang nyoba dikit dong obat kuat. Ini kita jangan suka mencampur adukan. Betul. Nah, jadi obat yang paling indah apa yang disampaikan oleh Ucil tadi. Nggak ada obat dari barang yang haram. Betul. Ini kadang-kadang kita ini dihancurkan perlahan-lahan. Ini dimasuki obat-obat. Bahaya lagi, Bib. Kalau semai laginya kayak botol. Wassalam. Ya Allah. Siksa kubur sama siksa neraka udah nunggu nih. Nauzubillah min. Lain semua bareng-bareng supaya yang selalu minum tobat. Amin. Ya, baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan supaya lebih enak lagi, kita akan lihat dulu pariwara berikut ini dan tetap bersama kami. Dari jam 7 sampai jam 11 malam, silakan saja Anda yang bisa untuk datang ke Jalan Pinang Mas, Blok UU nomor 12A, Pondok Indah. Tampaknya kita sekarang sudah tamu lagi, Ustaz. Kita langsung terima. Halo, Assalamualaikum. Iya, dari siapa ini, Bu? Ya, suaranya kurang jelas, Ibu. Mohon maaf. Oh iya, Ibu Aisyah ya? Iya, Ibu. Oh, Bu Zulaiha. Baik, Ibu, passwordnya, Ibu. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya, diucapkan, Ibu, berzikir untuk ketentraman. Berzikir aman, ya. Ya, Alhamdulillah. Berzikir untuk ketentraman. Zikir aman, kan? Baik Ibu, langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, silakan. Bu, saya Abi. Tampaknya terputus Ustaz. Jadi ya inilah ada gangguan teknis seperti biasa. Saudara telepon lagi atau belum? Ya, baik Ustaz. Nah, sekarang saya tanya ke Ustaz Aswan. Ustaz, kan ada yang bilang gini Ustaz. Kalau minum minuman keras atau sejenisnya lah, kan itu yang bahaya adalah efeknya. Nah, kalau enggak mabuk berarti enggak apa-apa dong. Kalau ada yang berpendapat gitu gimana? Kalau ada yang berpendapat begitu berarti akalnya lemah. Kenapa saya bilang akalnya lemah? Karena Rasul pernah bersabda kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Qaliluhu wa katsiruhu. Banyaknya, dikitnya haram. Satu tetes aja. Okay, kita analogikan misalnya minuman keras itu kan satu yang sangat menjijikkan sebenarnya. Kita boleh kategorikan samakan dengan air kencing. Coba air kencing setetes aja sama satu gelas tetap haram apa enggak? Ya sama aja. Yang najis, yang kotor, yang merusak, yang memabukkan tetap. Biarpun susu ya, Bu, ya. Karena terus terang saja karena terus terang saja yang memabukkan itu biarpun katanya tidak mengganggu atau mungkin dibilang tadi jadi obat Ustaz ya Habib ya, itu sebenarnya jadi penyakit betul. Kenapa? Karena yang disakiti nanti bukan hanya jasadnya tapi ruhnya pun disakiti. Baik, seperti saudara telepon. Ya, barangkali mau terima penelpon ke. Ya boleh. Ya, halo. Seger. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Bu. Halo, dengan Ibu siapa ini? Dengan Bu Pipit. Bu Pipit. Bu Pipit di mana? Di Cibinong. Oke, di Cibinong. Passwordnya apa Bu? Berpikir untuk ketentraman. Amin. Baik Ibu bisa langsung bicara dengan Ustaz Cilik. Ya, ya saya mempunyai penyakit di payudara baru seminggu sih. Alhamdulillah setelah ikut berpikir dengan Pak Ustaz melalui TV dan memerangi sakitnya. Tapi sekarang saya mohon dibantu doanya Pak. Oke, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sakitnya apa? Sakit di payudara, terpenuh-penuh gitu Pak, tapi sering ikut dikir di TPRI Bantan sama lain-lain. Alhamdulillah agak mendingan sekarang bisa dibantu Pak. Alhamdulillah. Yang di mana, siaran di mana? Di Cibinong, dokter Pak. Oh yang di Banten? Iya. Terus alhamdulillah ada perubahan? Alhamdulillah ada Pak. Alhamdulillah. Sekarang apa lagi Bu? Ya ini masih agak sakit gitu, pengen dibantu doa itu gitu. Oh, kirain dibentuk, bingung. Ya, oke Bu, kita bersama-sama istighfar, kita baca doa ya. Berarti kemarin sudah ada perubahan. Ibu betul dari Cibinong nih? Iya, betul dari Cibinong. Tidak rekayasa nih? Tidak Pak. Demi Allah. Demi Allah dengan Rasulullah Pak. Ya, udah. Oke. Kita bersama-sama istighfar ya, Bu. Kita mengingat dosa-dosa kita kepada Allah, betul-betul kita khusyuk. Kita ingat dosa kita mungkin pernah berbuat khilaf kepada kedua orang tua kita. Kita berdoa, coba kita diingat, kita akan menghadap Allah cepat ataupun lambat, itu rahasia Allah. Mudah-mudahan kita dalam beribadah ini betul-betul menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, yang diberikan sakit ini sebetulnya teguran dari Allah agar kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, kita bersama-sama istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Kami sudah dipersiapkan air satu gelas, Ibu? Sudah, Pak. Dengan basa basmalah satu kali ditiupkan di airnya, terus diminum satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi puasa, Pak. Oh, lagi puasa. Sedikit ambil airnya, usapkan di tempat yang sakit, dan usapkan di mukanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Oke, tarik nafas. Terus dihentakkan dengan kalimat, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kali lagi. La ilaha illallah. Oke, cukup, Ibu. Alhamdulillah. Oke, cukup ya, Bu? Iya. Saya mau tanya. Ibu, setelah zikir istighfar bersama-sama dengan kami, apa sih yang Ibu rasakan setelah ingat dosa-dosa kita kepada Allah? Sedih, Pak, ingat dosa-dosa. Ingat dosa-dosa yang kecil, belum pernah membahagiain orang tua, Pak. Terus Ibu inginnya apa setelah ingat dosa-dosa kepada Allah? Apakah terus ingin melaksanakan dosanya atau akan berhenti, akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ingin tobat, Pak, ingin husnul khotimah. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Sering nonton tayangan ini, Bu? Ya, sering di Banten, sama sekarang ini di TVR Nasional baru 3 kali, Pak. Di ya. Banten sering. Oh iya. Kesan-kesannya setelah nonton tayangan ini, setelah interaktif bersama dengan kami jamaah yang ada di sini, kesan-kesannya apa, Bu? Silakan. Baik sih, Pak. Alhamdulillah, untuk membantu orang-orang yang kurang beriman lah, agar sadar diri untuk ingat dosa-dosa sama Allah gitu, Pak. Iya. Oke. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal ya, Bu. Insya Allah, Pak. Keberhasilan datangnya dari kesembuhan Ibu yang ikut berdoa bersama itu datangnya dari Allah. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah, tetapi kita bersama-sama doa ya. Iya, Pak. Akhirnya begitu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Mas Agus, kalau tadi kita udah terima telepon dari luar, mungkin di studio ini juga ada yang ingin berkonsultasi, Ibu, ada yang sakit atau ada yang ingin konsultasi, Bu? Silahkan. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rolidah dari Majelis Talim At-Taqoh Mutiara Bekasi Jaya, Cibarusah. Ingin bertanya kepada Ustaz Cilik. Saya mempunyai penyakit urat saraf kejepit di daerah tulang panggul. Yang kedua, saya mempunyai penyakit asam urat. Yang ketiga, juga emah. Pak Ustadz, saya menurut medis, saya tuh harus operasi, tapi saya tuh belum menjalankan operasi. Saat ini, detik ini yang sakit yang mana? Sebelah sini, jadi kalau saya duduk tuh saya gelisah gitu. Oh. Jadi saya kalau hadir di majelis taklim saya merasa malu karena saya gelisah karena sakit sininya. Sekarang gitu. Gelisah nggak? Iya. Saat ini saya tahan gitu. Oh, tahan. Oke. Mudah-mudahan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir ini mudah-mudahan nggak gelisah. Biasanya gelisah itu mikirin utang. Ini mikirin sakit. Ada lagi? Ibu siapa? Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sadijah dari Majelis Taklim At-Taqoh Mutiara Bekasi Jaya Cibarusah. Ingin bertanya kepada Bapak Ustadz, ada dua pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama, saya sering sekali mengalami pegal-pegal dan linu-linu di sendi-sendi dan suka baal di punggung dan telapak kaki, Pak Ustadz. Itu selalu hilang timbul itu. Dan ini linu yang di lutut sebelah kiri itu sampai sekarang tuh belum sembuh-sembuh. Sudah berobat juga, sering ke dokter. Terus yang kedua, ini saya punya mah sering perih dan kembung. Itu juga selalu hilang timbul. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Saya ingin sekali sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama-sama yang ada di studio ya, kita telapak tangan kita taruh di bahu sebelah kiri semuanya. Kita istighfar, kita ingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajatnya yang ada di sini, apapun persoalannya, kita mohon diringankan beban kita oleh Allah. supaya diangkatkan penyakit-penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbana Dan apabila mungkin saat ini lagi emosi yang berlebihan, bisa diminumkan, atau mungkin bisa untuk campuran mandi, atau yang saat ini anaknya lagi rewel, usapkan di seluruh tubuhnya buat si Bin. Atau yang saat ini ada tekanan-tekanan masalah rumah tangganya, mungkin suaminya tidak sebagai imam yang baik, atau mungkin anak-anaknya tidak patuh kepada kedua orang tuanya, bisa diminumkan, dicampur dengan minuman apa silakan, bacakan mohon doa kepada Allah. Satu, bagaimana orang yang nikmat di dunia ini bisa pandai bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu, bisa saya tanya kepada ibu? Bisa pakai mic-nya, Ibu, silakan. Apa sih ibu yang ibu rasakan setelah zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, Pak Ustaz, agak tenang gitu. Tenang. Iya. Jadi ibu mendapatkan zikir itu bisa mendapatkan tenang. Iya. Inilah bukti dari zikir. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Apapun persoalannya. Kita bisa makan sehari 3 kali nih. Kita bersyukur. Masih banyak tuh saudara kita makan cuma sehari 1 kali. Apa tidak bersyukur kita? Kita bisa terhindar dari panasnya matahari, dinginnya hujan, dinginnya malam. Banyak yang belum punya rumah, bahkan kegusur tuh yang di, malah mereka tidur di emperan-emperan toko. Ini pandai orang yang nikmat di dunia, orang yang pandai-pandai bersyukur. Insya Allah semuanya pandai bersyukur. Amin. Amin. Agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, barangkali di akhir masih ada sedikit waktu. Ada Habib, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya. Jadi saya cuma mengingatkan terutama kepada generasi muda, jangan kita hancur dengan salah satu kemajuan-kemajuan ini. Tidak mudarat orang yang selalu mengkonsumsi narkoba. Dan insya Allah kita harus berpacu tantangan zaman ke depan mungkin besar. Masa yang akan datang jauh lebih susah lagi. Jadi jangan menggunakan narkoba. Berpacu untuk ke depan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ya, baiklah Ustaz Ahsan, makanya sedikit aja waktu kita sudah mepet juga. Namun kita perlu perhatikan juga secara Islam bahwa Rasul pernah bersabda, bahkan para sahabat sudah membuktikan bahwa orang yang mabuk kemudian dia mati, mabuk minuman keras atau mabuk narkoba, ia mati, maka di dalam kuburnya ia akan membelakangi kiblat. Dan kemudian ketika dibangkitkan dari dalam kubur, dia dibangkitkan bersama Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu aja. Bisa akan memberikan amalan sedikit yang biasanya jamaah bisa dibuat zikir ya. Apapun persoalannya diperbanyak istighfar atau dengan asmaul husna yang biasa dibacakan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar. 99 kali sehabis sholat fardu dikerjakan terus dengan tawadu kepada Allah, tetap ikhtiar, tetap berusaha, apapun itu hajatnya kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar. Ya Allah. Dan kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali Senin depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.